Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihain. النهي عن البول في الجحر. Larangan buang air kecil di lubang. Larangan buang air kecil di sebuah lubang. Juhr. Akan dijelaskan nanti sebabnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah dijuluki dengan Al-Imam Al-Mubajjal, juga dijuluki dengan Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ah fi Asri. Qala haddathana Mu'ad ibn Hisham. Huwa Mu'ad ibn Hisham bin Sanbar Ad-Dastawai. Mu'ad bin Hisham bin Sanbar. Sanbar At-Tastawai. Qala haddathani Abi. Bapaknya namanya Hisham bin Sanbar At-Tastawai. Sanbar kunyahnya Abu Abdillah. Jadi dikenal dengan nama Hisham bin Abi Abdillah At-Tastawai. Nama bapaknya Sanbar Hisham bin Sanbar Abi Abdillah Dastawai. An Qatadah. Dari Qatadah wa Qatadah bin Ju'am As-Salusi. An Abdillah bin Sarjis radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maqal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil juhr. Sungguh-sungguh janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di sebuah lubang. Wa idza nimtum fa'athi'u as-siraj. Apabila kalian tidur, maka padamkan lentera-lentera. Fa innal fa'rata ta'khudzul fatilah. Sebab fa'rah tikus ta'khudzul fatilata, biasa dia mengambil fatilah. Fatilah itu sebuah tempat yang dipakai untuk lentera tadi. Kalau di zaman dahulu kala kayak lampu apa ya kan, yang ada minyaknya terus ada sumbunya terus dinyalakan api. Apa namanya lampu apa itu? Kuplik. Lampu kuplik. Ya. Tahu enggak gambarannya? Dulu kan ada yang kecil itu loh yang di bawah sana kemari, bawah itu ada minyak, minyak tanahnya atau apanya, ada sumbu di atasnya, dikasih kaca itu, dinyalakan di ditutup sama kaca, kemudian di kemana-mana. Namanya fatilah. Maka sesungguhnya tikus tadi mengambil lampu kuplik tadi. Fatahriqa ahlal bait atau fatuhriqa ahlal bait, sehingga lampu koplek tadi bisa membakar seisi rumah. Kan dibawa sama tikus akhirnya kan kemana-mana, minyak kemana-mana dan ada apinya di situ. Maka kamu bikin semacam kebakaran gitu. Api akan melahap minyaknya, maka bisa melahap dan membakar seisi rumah. Qala wa awqi'u al-asqiyah, dan beri wika, berilah wika tempat-tempat air. Wika jadi tempat air semacam kayak gentong atau semisal dikasih wika, dikasih penutup di atasnya. Paham ya? Dikasih penutup di atasnya. Namanya penutup, penutup gentong, gentong-gentong air, bak-bak air, tempat-tempat minum itu dikasih tutup di bagian kepalanya atau mulutnya itu. Qala wa khammiru syarab, dan kerudungilah asyarab. Asyarab minuman yang ada di gelas-gelas, di bejana-bejana kecil. Dikasih khimar. Khimar itu penutup. Asli makna khimar itu kerudung. Namun dipakai untuk segala sesuatu yang bisa menutupi yang lain. Kalau dia gelas kecil, berarti dikasih tutup gelas. Kayak sekarang ini, ada gelas di depan saya, dikasih tutup gelas. Hadza khamiru asyarab. Paham ya? Kalau askiya itu tempat-tempat air yang penyimpanan air. Nah, ada kendi, ada mulut kendi, tutup mulutnya tadi. Ada lubang untuk isi air, tutup tempat lubang tadi. Ada gentong, tutup gentongnya tadi. Dipahami ya, kalau syarab itu kecil, minuman yang ada di sebuah gelas-gelas kecil atau bejana-bejana kecil, maka kerudungi dia, ini tutupi tempatnya tadi. Waghliqu al-abwaba bil-lail, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian di waktu malam. Qalu Qatadah, mereka yakni para tabi'in bertanya kepada Qatadah. Qalu li Qatadah, ma yukrahu min al-bawl fil juhr? Apa sebabnya dimakruhkan, dibenci buang air kecil dalam lubang? Qal, katanya Qatar, yuqal, dikatakan, innaha masakinul jin, sebab lubang-lubang tadi itu adalah tempat-tempatnya jin. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza hadithun sahih, wa qatada qashaha Abu Zur'ah sama'ahu min Abdullah bin Sarjis. Sementara Qatadah, Abu Zur'ah Ar-Razi telah mensahihkan, dia telah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Sarjis. Wa in kadha al-Imam Ahmad la yarahu sami', walaupun Imam Ahmad berpendapat Qatadah tidak mendengarkan hadis dari Abdullah bin Sarjis. Kama fi jami' tahsin. Kata beliau, fal muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Dalam bab ini al-muthbit yang mengisbatkan didahulukan daripada yang menafikan. Baik, Abu Zur'ah mengisbatkan Qatadah sami'a min Abdullah bin Sarjis. Al-Imam Ahmad menafikan kalau mendengar dari Abdullah. Kaidahnya apa? Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Sehingga yang dipakai ucapan siapa ini? Ucapannya Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga hadisnya sahih mausul. Nama ikan, pada hadis ini barakallahu fikum ada beberapa pembahasan. Dan pembahasan inti bab ini pada awal lafaz hadis, yaitu la yabulanna ahadukum fil juhr. Sungguh-sungguh janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di sebuah lubang. Ini lubang-lubang yang ada di tempat-tempat di permukaan bumi ini. Barakallahu fikum. Ketika seseorang itu hendak buang air kecil, dia menepi atau menjauh, Nah, ketika itu jangan buang air kecil di lubang tersebut. Paham ya? Misalkan antum di gurun pasir, kayak ada lubang, jangan di situ. Antum di sebuah hutan, ada lubang, jangan kecil di situ. Atau antum di sebuah pekarangan, sawah dan semisalnya, ada lubang, jangan di situ. Sebab disebutkan dalam riwayat ini, innaha masakinul jin, sesudah dia adalah tempat-tempatnya jin. Paham ya? Tempat-tempatnya jin. Berarti ada kekhawatiran kalau antum buang air kecil di situ, jinnya marah, jinnya ngamuk, nanti kamu kena gangguan jin, kerasukan jin. Maka ini dimasukkan oleh para ulama termasuk Saddudz Dzari'ah. menutup celah-celah kepada sesuatu yang membahayakan. Paham ya? Daripada kamu nanti kena jin, jangan di situ. Tayyibah. Adapun tempat-tempat yang memang disediakan, disiapkan untuk buang hajat, seperti hammamat, ya, toilet-toilet dan semisalnya, pasti ada lubang pembuangan air, kan gitu ya. Ada juga lubang khusus pembuangan hajat, kan gitu ya. Yang ini labas, yang ini labas, dikarenakan memang tempat orang buang hajat di situ. Dan memang yang namanya hammam ya tempatnya jin. Makanya ada doa wa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Diminta berdoa sebelum masuk kamar atau WC. Nah, terkait dengan buang hajat ya di situ di lubangnya itu. Jangan kemana-mana, apalagi buang yang besar itu jangan kemana-mana. Alasannya kan di lubang enggak boleh, makanya di lantainya. Barak. Siram setelah itu. Nah, bahkan kalau itu tempat yang khusus memang untuk pembuangan hajat, maka disitulah antum buang hajat. Dipaham ya? Paham tuh? Nama ya. Apalagi kalau misalkan orang-orang umum di luar sana yang kalau buang kecil di sebuah tempat yang berdiri namanya apa? Urinoir, apa namanya? Terlihat kecil yang atau merapat gitu, buang terus. Ada pencetanya supaya namanya apa? Namanya apa? Urinoir. Itu kalau memang tersembunyi tertutup dari aurat itu boleh. Wah, yang penting situ aurat wajib menutupi auratnya. Itu kan ada lubangnya. Lubang apa itu? Ya pembuangan hajat sekaligus untuk menyiramnya. Maka diperbolehkan. Dipaham ya? Sehingga dimaukan dengan la yabulanna ahadukum bil juhur itu ketika antum buang hajat di tempat-tempat yang enggak biasanya. Terutama tempat-tempat yang seperti itu. Di gurun pasir, di hutan, di ladang atau di tempat-tempat seperti itu. Ketika antum hendak buang hajat, buang kecil, menepi atau menjauh, jangan cari yang ada lubangnya. Barakallahu fiikum. Dipaham insyaallah ya? Paham? Naam. Kemudian pembahasan kedua yang disebutkan di sini adalah pada kalimat wa idza nimtum fa'atfi'u as-siraj. Apabila kalian tidur maka matikan lentera-lentera. Ini di malam hari. Sebab kalau siang hari tidak perlu menyalakan lentera kan gitu ya. Ini untuk tidur malam. Ketika di malam hari hendak tidur, matikan, padamkan lentera-lentera tadi. Sebab khawatir ada tikus yang menarik-nariknya, mengambilnya, akan tumpah minyaknya, di situ ada apinya, akan membakar isi rumah. Membakar isi rumah. Barakallahu fiikum. Namanya, dari lafadz hadisnya dan illatul nahi, dari lafaz hadisnya dan sebab pelarangannya itu berkaitan dengan lentera-lentera yang dikhawatirkan seperti itu. Paham ya, yang koplek-koplek, apalagi kalau zaman dahulu kan kayak botol-botol biasa gitu ada tutupnya dikasih subu. Ada ya? Ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan barakallahu fikum dimatikan supaya jangan sampai terjadi apa yang disampaikan dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Maka sebelum tidur semuanya telah dimatikan. Termasuk dalam bab ini adalah yang semakna. Yang semakna atau yang memiliki ilah yang sama. Seperti kompor. Nah, harus dipastikan kompor-kompor minyak yang ada sumbunya dimatikan. Kompor-kompor LPG yang ada apinya dimatikan. Baik. Ini semua dikarenakan memiliki ilah yang sama. Khawatir nanti membuat yang namanya kebakaran rumah. Kebakaran rumah. Barakallahu fikum. Siraj. Tapi bagaimana terkait dengan di zaman kita sekarang ini? Kalau zaman dahulu kenapa begitu? Sekarang ini kita pakai apa ya, Pak? pakai lampu apa ini? Lampu dengan tenaga listrik, namanya gahruba. Gahruba dengan tenaga listrik. Maka harus dikembalikan kepada ahlinya. Kalau seandainya lampu itu menyala, listrik itu mesti menyala di malam hari untuk menyalakan lampu dan semisalnya. Apakah membahayakan atau tidak? Kalau tim ahli dalam bab ini mengatakan membahayakan, akan membuat kebakaran rumah, konslet dan segala macamnya, maka ilahnya sama harus dimatikan di malam hari ketika sebelum tidur. Tapi ketika dari ahlinya mengatakan tidak, yang ini aman. Beda dengan lampu koplek atau lampu apa yang dulu diginikan dulu yang pakai petrus itu namanya apa? Lampu petromak ya. Dan semisalnya. Kalau misalkan mereka mengatakan aman, lain dengan itu semuanya, maka tidak masuk di sini. Sebab illahnya tidak ada. Al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Yang namanya sebuah hukum, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Yang namanya hukum terus berputar bersama dengan illahnya, baik ada hukum atau enggak ada hukum. Ketika illah alasan pelarangannya, sebab pelarangannya ada, maka dia dilarang. Tapi kalau tidak ada pada sebab pelarangan, maka kembali pada hukum asal. Apalagi memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Afdolnya mati. Kalau tidak memungkinkan, maka dihidupkan. Yang dianjurkan adalah menghemat energi. Tempat-tempat atau ruangan-ruangan yang memang tidak lagi memerlukan pencahayaan di malam hari, dimatikan lampunya. Nah, dengan semua lampu yang dinyalakan hanya yang diperlukan pencahayaan padanya, itu pun diupayakan jangan yang menggunakan energi besar. Barakallahu fiik. Saya dari sengaja enggak nyuruh antum maju supaya antum lihat yang di belakang itu. Munduru yang di belakang sampai uyel-uyelan. Salah siapa ini? Lewat diem. Salah siapa? Salah semua. Yang duluan tidak merapat, yang belakangan tidak cepat naik. Akhirnya apa? Begini ini. Artinya jangan nunggu di wuru-wuru. Langsung paham. Begitu antum yang datang duluan taklim, langsung merapat. Sebagaimana dia langsung merapat supaya yang di belakang tadi dapat tempat. Itu loh. Masa suruh tiap taklim taqarabu, dekat semuanya. Didiamkan, enggak. Masa kayak gitu rek seorang salafi? Santri salafi kan begitu ya. Sekali tanbih cukup untuk yang selama-lamanya. Kan gitu ya. Tidak banyak adabul majlis. Saya harap dengan sangat jangan nunggu di wuru-wuru. Setiap daras am begitu siap, yang paling depan langsung merapat. Langsung merapat sehingga yang di belakang itu ada tempatnya. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua itu harus paham baik-baik. Ketika duduknya itu mencar-mencar, itu setan. Rasul mengatakan inna tafarruqakum hadza min syaitan. Duduknya kamu yang mencar-mencar itu dari setan. Itu disebutkan dalam hadis ketika beliau sallallahu alaihi wasallam safar, singgah di sebuah tempat, safar untuk jihad dengan banyak sahabat, singgah di sebuah tempat. Hanya mereka ada yang sini mencar-mencar begitu, sana kemari. Rasul mengatakan inna tafarruqakum hadza min syaitan. Setan ini. Pencarnya kamu dari setan. Mereka merapat sampai saking rapatnya itu satu pohon yang ada daun-daunnya, yang ada teduhnya bisa meliputi mereka semuanya. Agar. Paham ya? Tolong jangan datangkan setan di majlis kita ini. Gitu ya? Tolong tanbihnya ini terakhir. Ya, setiap daras am langsung merapat. Nanti yang paling belakang tinggal menyesuaikan. Zen. Baik. Pembahasan yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini adalah wa auqi'u al-asqiyah. Diminta untuk menutup tempat-tempat penyimpanan air. Ya, yang punya gentong-gentong, yang punya galon-galon, yang punya apa namanya? Al-muhim itu semuanya ketika malam hari ditutup. Kalau dia memiliki kepala, di bagian atasnya tutup situnya. Dia memiliki mulut, di bagian mulutnya. Al-muhim yang lubang ditutup. Yang berikutnya lagi, wa khamirus syarab. Ini juga di malam hari diminta untuk menutupi bejana-bejana kecil, gelas-gelas dan semisalnya yang ada minuman di situ. Ditutupi, dikerudungi di atasnya. Taib, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, ilahnya. Ilahnya adalah disebutkan dalam sebagian hadis. Sebab pada suatu malam Allah Azza wa Jal biasa mengirimkan sebuah wabah. Di malam hari terkadang Allah mengirimkan sebuah wabah. Taib, dikhawatirkan akan masuk ke tempat-tempat air kalian. Nanti kamu akan terkena dampaknya. Itu disebutkan dalam sebagian riwayat demikian. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ketika melakukan tindakan semua ini dianjurkan disyariatkan membaca basmalah. Ya, ketika menutupi gelas-gelas baca basmalah. Ah, begitu pula poin yang terakhir, wa ghalliqul abwab, tutuplah pintu-pintu di malam hari, juga dibacakan basmalah. Jendela ditutup baca bismillah. Tutup, bismillah, tutup. Pintu, bismillah, tutup, kunci. Ini diantara ilahnya adalah dikarenakan syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang ditutup pintunya dengan membaca basmalah. Yep. Juga terkait dengan tempat air tadi, enggak bakal ada gangguan-gangguan yang mengganggu air tersebut. Entah itu wabah, entah itu hewan-hewan ataupun yang lain-lainnya, semuanya akan terhindarkan dengan ditutup dan membaca basmalah. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lainnya, walaupun kadang enggak ada, walaupun ditutup dengan ranting-ranting pohon, ada perkara yang kecil yang enggak bisa menutupi semuanya, tutup. Misalkan gelas enggak ada penutupnya, yip. Ini malam hari, mau dibawa tidur. Enggak ada apa-apa, maka tutup dengan sesuatu. Kemudian mau bantam polpen, labas polpen, ditaruh di atas gelas tadi. Baca, bismillah, bismillah, di atas. Wahakal. Ini akan bisa mengganggu makhluk-makhluk yang jahat, wabah-wabah, dan juga setan. Barakallahu fikum. Itu di malam hari sebelum tidur. Di surat dalam riwayat yang lain, ada sebagian yang mengamalkan seperti itu. Gentong air dikasih sama dia semacam kayak ranting gitu. Nah, ketika pagi harinya dia mendapati ada ular melilit di ranting tadi, enggak masuk ke dalam. Enggak masuk ke dalam. Itu di antara hikmahnya barakallahu fikum. Al-muhim, ini merupakan adab-adab syar'i yang perlu diperhatikan oleh kita kaum muslimin salafiyin yang ada di rumah. Paham ya? Barakallahu. Ini semua untuk mengganggu, untuk menepis gangguan-gangguan makhluk halus, jin-jin yang ada, atau wabah, atau makhluk jahat. Kalau terkait dengan manusia-manusia jahat, maling-maling, ya itu harus ikhtiar dengan mengunci pintunya antum. Jangan tawakal, jadi kunci, semoga bismillah, gak mungkin dibuka. Kalau jin ya, tapi kalau yang nama setan manusia, lain bahasa, harus dikunci betulan, dibuka ya dibuka sama mereka, terkadang masalah jin. Dikunci untuk pengamanan setan manusia, baca basmalah ketika buka tutup untuk mengamankan setan bangsa jin. Dibahas insyaallah ya, agak muhim. Jadi antum praktekan di pondok di rumahnya masing-masing. Ya, ketika nanti menjelang maghrib itu, antum menutup jendela, tutup dengan baca bismillah kunci. Bismillah kunci. Bismillah kunci. Nah, Cek semuanya, kedengaran ada, tutup semuanya. Nah, baca bismillah, tutup mulutnya, bismillah, tutup dengan sesuatu. Baik, dicek semua terkait dengan yang membahayakan rumah. Nah, kompor-kompor dipastikan jangan sampai ada apinya atau masih ada keluar gasnya, matikan. Barakalikum. Lampu-lampu koplek yang kalau masih menggunakan kayak gitu dimatikan. Hal-hal yang membahayakan semua dimatikan. Ini merupakan adab Islam sekaligus untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau lalai dan ada perkara yang mengandung kemadharatan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali diri kamu sendiri. Barakallahu fikum. Cukup bakaran. Ada apa ini? Lupa matikan kompor. La yalumanna illa nafsah. Barakallahu. Apalagi ketika ditinggal pergi, juga demikian. Memiliki ilah yang sama. Anda mau safar, mau pergi, jadi cek semua rumah tadi ini. Jangan sampai ada perkara-perkara yang membahayakan rumah saat engkau tinggal pergi tadi. Jangan nanti, jangan begitu bahaya. Misalkan itu lagi masak sesuatu yang berkuah gitu. Dikecilkan kompornya, dikecilkan gitu. Senang aja, nanti datang matang gitu. Kamu pergi, saya mau pergi, jangan. Khawatirnya antumnya lupa, ada hadir yang lain, tahu-tahu apa ya Pak? Tahu-tahu akan mengalami perkara yang enggak mengenakan. Lama-lama kan kalau terus sampai umum, dia kan bisa sampai ngelonyot gitu, sampai kering. Begitu kering, airnya enggak juga dimatikan, kan menimbulkan yang lainnya. Kosong, sampai baunya asap, bahkan bisa meledak. Ini membahayakan. Sehingga al-muhim ketika tidur atau ketika tinggal pergi, ketika safar, dicek semua seisi rumah. Jangan sampai ada padanya perkara-perkara yang membahayakan rumah. Barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Bab yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, ma ja'a fil bauli qa'ima. Bab apa-apa yang datang tentang buang air kecil sambil berdiri. Apa hukumnya buang air kecil sambil berdiri? Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah, imam pada masa. Qala haddatsana Sufyan, wa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Waki itu asbatun nasfi thawri. Anda kalau dapat di dalam isnad Waki an Sufyan itu Waki ibn Jarrah an Sufyan al-Thawri. Pasti dia. Qala an al-Miqdam an abihi, namanya al-Miqdam bin Shuraih bin Hani. Miqdam ibn Shuraih dengan hak Shuraih ibn Hani ibn Yazid al-Harithi al-Kufi. Al-Miqdam ibn Shuraih ibn Hani ibn Yazid al-Harithi al-Kufi, thiqatun, rawiyan thiqah. An abihi, dari bapaknya. Namanya siapa, Ikhwan? Di atas. Siapa nama bapaknya? Shuraih bin Hani bin Yazid al-Harithi al-Kufi. Shuraih ibn Hani ibn Yazid al-Harithi al-Kufi, mukhadramun thiqah. Beliau seorang mukhadramun thiqah. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu seseorang yang mendapati masa kenabian, mendapati masa kenabian dan masa sebelum kenabian, tetapi tidak pernah berjumpa atau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapati masa-masa Rasul sebelum dijadikan sebagai nabi. Juga mendapati masa-masa kenabian Rasul sallallahu, tapi tidak pernah ketemu Rasul, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukhadram. Mukhadram sama dengan tabi'i kabir, termasuk kibar tabi'i. Beliau ini mukhadramun thiqah, terpercaya. Namanya Syuraih ibnu Hani ibni Yazid al-Harithi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, man haddatsaka, siapa saja yang memberikan hadis, menyampaikan hadis, menceritakan kepada engkau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, fala tusaddiqhu, jangan engkau percayai dia. Ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri. Mungu unzil alaihi al-Quran, semenjak diturunkan Quran kepadanya, semenjak diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak pernah beliau buang air kecil sambil berdiri. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih. Kata beliau, wa qad thabata fi sahihaini min hadith Hudzaifah radhiyallahu an, dan telah thabit, telah sahih dalam Bukhari Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'ima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri. Kata beliau, fa nahnu nusaddiqu Hudzaifah, maka kami atau kita membenarkan hadis Hudzaifah. Wa na'dzuru Aisyah, dan kita memberikan uzur kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi annahu lam yablughha, bahwasanya belum sampai kepada Aisyah hadis itu, hadis yang menyebutkan Rasul pernah taul sambil berdiri. Ini sama dengan al musbit muqaddam ala nafi, yang mengisbatkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Siapa yang meniadakan? Aisyah. Siapa yang mengisbatkan? Hudzaifah. Maka Hudzaifah muqaddam ala Aisyah. Ini kalau sama-sama sahih. Apalagi hadis Hudzaifah ibn al-Yaman dalam Bukhari Muslim, secara hadis lebih sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Rawahu, mereka semua meriwayatkannya, min tariqi Syarik bin Abdul An-Nakhai, dari rawi yang dhaif. Qala wa qad sa hifdhuhu lamma wali al-qada, telah jeli hafalan dia ketika menjabat sebagai seorang qadhi. Walakinnahu qad tubi'a bihamdillah, namun dia telah dikuatkan bihamdillah, kama tarahu min musnad al-Imam Ahmad rahimahullah, alhamdulillah. Ini pada isnad yang dibawakan beliau di atas. Waqi Sufyan Nidab dari ayahnya, sehingga jalur yang lain dari Syarik An-Nakhai ada masalah. Kita mengatakan jalurnya Waqi Sufyan Nidab dan bapaknya isnadun sahih, jalurnya Syarik An-Nakhai hasan li ghairihi. Paham ya? Dikatakan Syarik itu dhaif, dikuatkan dengan yang di atasnya menjadi hasan li ghairihi. Paham? Baik, hadis ini barakallahu fikum menegaskan kepada kita, boleh buang air kecil sambil berdiri. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW melakukannya. Boleh. Persyaratannya adalah tidak boleh terciprati atau terkena najisnya. Paham ya? Jadi ketika mau kencing berdiri ya harus diantisipasi segala sesuatunya. Jangan sampai air seni tadi mengenai pakaian kita atau mengenai badan kita. Paham ya? Ini berlaku untuk semua, rijalan wa nisa'a, laki ataupun yang wanita. Sebab enggak ada hukum khusus. Makanya dikatakan yang penting persyaratannya jangan sampai najisnya mengenai badan atau mengenai pakaian. Paham ya? Ada ya juz. Juga diperbolehkan buang air kecil sambil duduk. Sambil duduk. Itu diambil dari mana? Dari kabar atau hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya buang air kecil sambil duduk itu yang masyhur. Itu yang ma'ruf. Gitu lah, ikhwan. Boleh sambil berdiri karena Rasul pernah melakukannya. Maka khulasanya apa, ikhwan? Kilahuma jaiz. Kedua-duanya boleh. Persyaratannya jangan sampai terkena najis, baik pada pakaiannya atau pada badannya. Barakallahu fikum. Ini umum rijalan wa nisaa, laki ataupun perempuan sama dalam hal ini. Barakallahu fikum. Lanjut? Hah? Atau pertanyaan? Lanjut ya? Lanjut. Hah? Ya, insyaallah. Qara'na haditsain, harus dihafal dua hadis. Harus dihafal dua hadis. Dikatakan pendek-pendek. Harus dihafalkan dua hadis barakallahu. Allahu taala amsabnaka filahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakum.